Bapa kami yang di surga, ketika kami memandang salib-Mu, kami melihat betapa besar kasih-Mu kepada kami, dan kami juga melihat betapa besar dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, di dalam kebaktian Jumat Agung pada pagi hari ini kami diberi sekali lagi kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan jalan salib, jalan penderitaan yang tidak dipilih oleh dunia ini tetapi Engkau pilih demi kasih-Mu kepada setiap kami. Kami mohon Roh Kudus membantu kami supaya kami mengerti apa yang kami baca. Dan setelah mengerti, mampukan kami baik hamba-Mu yang menguraikan maupun kami yang mendengarkan sama-sama menjadi pelaku firman-Mu. Berikanlah kami hati seorang murid yang terus-menerus mau diajar dan mau belajar. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita pagi hari ini mau merenungkan firman Tuhan tentang jalan penderitaan. Dan kita akan membaca dua bagian firman Tuhan. Bagian yang pertama, bagaimana penderitaan Yesus sudah dimulai semenjak dia ada di Taman Getsemani. Kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayat yang ke-46. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk membaca ayat yang genap, demikian seterusnya sampai ayat yang sampai 46. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya pun juga mengikuti dia. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Bagian yang kedua, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca dari kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Saya akan membaca ayat yang ganjil kembali, dan saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk membaca ayat yang genap, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur mengawali kebaktian Jumat Agung pada pagi hari ini. Tadi Saudari Chris sudah menyanyikan lagu Via Dolorosa. Dan saya sudah juga mempersiapkan, tetapi saya ingin memberikan visualisasinya. Ya, tadi juga di dalam vokal grup atau paduan suara Laskar Raja juga menolong kita untuk semakin menghayati apa arti jalan penderitaan. Mari kita lihat visualisasi dari jalan salib yang dimulai dari Yesus di Taman Getsemani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya adalah, mengapa Kristus memilih jalan penderitaan? Mengapa Kristus memilih jalan Via Dolorosa itu? Alkitab mengatakan bahwa jalan penderitaan adalah jalan ketaatan kepada kehendak Allah. Jalan penderitaan adalah jalan ketaatan kepada kehendak Allah. Mari kita membaca kembali, membuka Lukas pasal 22, khususnya ayat yang ke-42. Di sana dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini, yaitu lambang penderitaan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin sebagian besar dari kita tahu atau pernah mendengar lagu Jangan Lupa Getsemani. Di mana di dalam referen dari lagu ini dikatakan, jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari, led to Kalvari. Kenapa kita tidak boleh melupakan peristiwa Getsemani, Bapak Ibu? Karena di Getsemani lah Tuhan Yesus mengalami pergumulan yang sangat berat demi kita orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus menderita bukan karena kesalahan atau dosa yang telah Dia lakukan, tetapi karena kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. 700 tahun sebelum peristiwa ini terjadi, Nabi Yesaya telah menubuatkan tentang penderitaan Kristus dan dia mengatakan sesungguhnya yang sebenar-benarnya penderitaan kitalah yang ditanggungnya. Kesalahan kitalah yang ditanggungnya. Dosa-dosa kitalah yang ditanggungnya. Dan Lukas sebagai seorang dokter mencatat bahwa di Taman Getsemani dikatakan ia sangat ketakutan. Kata yang dipilih Lukas untuk menggambarkan ketakutan Yesus dalam bahasa aslinya adalah agonia. Dan di dalam seluruh perjanjian baru, kata ini hanya dipakai sekali saja, yaitu di dalam Lukas pasal 22 ini. Kata agonia ini ingin menunjukkan tentang adanya konflik batin, ketegangan yang begitu hebat di dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian dia berbagi perasaan, dia sharing kepada murid-murid terdekatnya yang sengaja dia bawa untuk turut bersama dengan dia di dalam menghadapi penderitaan pergumulan yang berat itu. Dengan jujur dan terbuka Tuhan Yesus berkata, hatiku sangat sedih, bukannya sedih, ya superlatif. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Tuhan Yesus kemudian berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan penderitaan ini lalu daripadaku. Bapak Ibu, kalimat ini, doa ini mencerminkan betapa pergumulan berat yang dialami oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dokter Lukas menulis dua fakta lain yang tidak dicatat oleh penulis Injil yang lain. Untuk menunjukkan betapa seriusnya, betapa berat pergumulan Tuhan Yesus. Lukas mengatakan bahwa peluh atau keringatnya, keringat Yesus itu menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sebagai, karena dia background seorang dokter, dia mengerti betul. Dokter Lukas ingin meyakinkan kita semua bahwa betapa beratnya pergumulan yang dialami oleh Yesus dengan menyodorkan sebuah fakta adanya peluh darah, keringat darah tersebut. Lukas yang adalah seorang dokter menyodorkan sebuah kasus medis yang amat jarang terjadi. Menurut seorang ahli di bidang medis atau kedokteran, ketika seseorang itu ada dalam kondisi stres yang hebat, ketika seseorang itu di dalam pergumulan yang sangat berat, maka orang tersebut akan mengeluarkan keringat yang lain daripada biasanya. Sampai pada batas klimaks, pembuluh darahnya pecah sehingga keluar keringat campur darah. Di negara kita juga pernah saya membaca seorang ibu, ya dia juga kalau malam jadi satpam, dan dia juga harus kuliah, masih kuliah membiayai adik-adiknya. pergumulannya begitu berat dan dia stresnya tinggi sampai dia juga dari tubuhnya itu mengeluarkan peluh atau keringat darah. Memang tidak seberat yang dialami oleh Yesus, tetapi itu gambaran bahwa itu betul ada dalam dunia medis dan itu memang amat jarang terjadi. Hal lain yang juga dicatat oleh Lukas adalah adanya seorang malaikat dari langit yang menampakkan diri untuk memberi kekuatan. Bapak Ibu, keringat darah peluhnya seperti darah itu menggambarkan betapa beratnya pergumulan Tuhan Yesus. Sampai ada seorang malaikat yang juga diutus untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus mengucapkan doa, maka Lukas kemudian mencatat, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Hal ini sekali lagi menunjukkan betapa beratnya pergumulan Yesus, jalan penderitaan, jalan salib itu, dan betapa gentarnya Yesus menghadapi hal itu. Tidak heran bila dia harus berdoa sampai 3 kali. Dan tidak heran bila keringatnya itu terus mengalir. Tidak heran bila keringatnya itu terus mengalir, bukan lagi yang mengalir itu bukan keringat biasa, tetapi keringat darah. Yesus merasa sangat gentar. Yesus merasa sangat sedih dan takut. Tetapi dia memiliki tekad yang besar pula. Dia memiliki komitmen. Tuhan Yesus memiliki tekad, ia memiliki kesetiaan. Komitmennya adalah taat dan setia sampai akhir. Dia taat kepada Bapa. Ketaatan yang didasari oleh kasih. Kasihnya kepada saudara dan saya, orang-orang yang berdosa. Karena itu Tuhan Yesus memutuskan untuk taat dan berkata, jadilah kehendakmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat jadilah kehendakmu merupakan satu kalimat yang sungguh membahagiakan kita manusia yang berdosa. Tetapi itu pada saat yang sama, itu sangat membahayakan Yesus. Kisah selanjutnya kita sama-sama tahu. Yesus kemudian ditangkap, dicemooh, diludahi, dicambuk, dianiaya. Dan saat Yesus menanggung dosa seluruh dunia di atas kayu salib, ia bahkan ditinggalkan oleh Bapanya. Sehingga dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu, semua itu adalah konsekuensi dari keputusan Yesus untuk taat kepada kehendak Bapanya. Jalan salib adalah jalan ketaatan kepada kehendak Allah. Jalan penderitaan adalah jalan ketaatan kepada kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita merenungkan betapa dalamnya arti ketaatan Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu? Pernahkah kita merenungkan dan sungguh-sungguh menghayati betapa menderitanya Yesus demi ketaatannya terhadap kehendak Bapanya? Mengapa Yesus memilih jalan penderitaan? Karena jalan penderitaan adalah jalan ketaatan kepada kehendak Allah. Mengapa Kristus memilih jalan penderitaan? E.G. Edelberg mengarang sebuah lagu yang berjudul It Was Love atau Karena Kasihnya untuk menjawab pertanyaan ini. Dan di dalam bait yang pertama dia menuliskan, mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh cela, berdoa dan berkumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita, didera, dan mahkota duri pun dipakainya. Mengapa Yesus mati bagi saya? Kemudian dia kalimat terakhir katakan, kasihnya. Ya, karena kasihnya. It was love. Mengapa Kristus memilih jalan penderitaan? Itu adalah karena kasihnya kepada saudara dan saya. Ada orang yang berkata bahwa cinta itu buta. Tetapi bagi Tuhan Yesus, cinta itu tidak buta. Cinta itu melihat keberadaan manusia berdosa yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Justru karena Yesus melihat keberdosaan kita, maka dia rela begitu menderita hingga dia mati demi kita. Sungguh, segalanya telah dia berikan untuk kita. Lalu apa balasan saudara dan saya? Adakah di antara kita yang merasa saya pantas dikasihi? Tidak ada seorang pun di antara kita yang pantas untuk dikasihi. Jikalau Tuhan mau mati di atas kayu salib, menderita bagi kita, itu sungguh-sungguh adalah karena kasih Allah yang tanpa syarat. Jalan penderitaan adalah jalan ketaatan kepada kehendak Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita hidup di dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Itu tidak mudah. Mudah bagi kita untuk berdoa, jadilah kehendak-Mu. Tetapi ketika kehendak kita berbeda dari kehendak Tuhan, apakah mudah kita untuk menjalaninya? Saya beri contoh. Ketika papa saya sakit, waktu itu masih umur 50 tahun, kami sekeluarga berdoa, Tuhan, sembuhkan papa, karena belum ada seorang pun di antara kami yang menikah pada waktu kami 4 bersaudara. Kami mengklaim, Tuhan, di Alkitab ada cerita bahwa orang sakit Engkau sembuhkan, bahkan orang mati saja Tuhan bisa bangkitkan. Apa susahnya buat papa yang waktu sakit kuning ya atau hepatitis? Enggak ada yang mustahil buat Tuhan. Medis kita lakukan. Hampir sebulan papa saya masuk rumah sakit. Tetapi kami tutup, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Dan setelah kurang lebih 1 bulan di rumah sakit, papa saya seperti anak kecil bilang, mau pulang. Dia enggak mau di rumah sakit, mau pulang. Rupanya biasanya orang yang mau meninggal itu sudah tahu dia akan meninggal. Akhirnya setelah 1 bulan, kurang lebih 1 bulan di rumah sakit, kami bawa pulang. Dan betul, selang 2 hari kemudian papa meninggal, dan waktu itu saya yang menemaninya. Mudah bagi saya mengatakan, jadilah kehendak-Mu. Padahal di dalam doa kami itu, kami memberikan 2 opsi kepada Tuhan. Tuhan, orang sakit Engkau sembuhkan, orang mati Engkau bangkitkan. Kami percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan, sembuhkan papa. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kalau Tuhan mau panggil, dia adalah milik-Mu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Ternyata bukan pilihan pertama yang Tuhan jawab, justru pilihan yang kedua. Umur 50 tahun kami ditinggalkan oleh papa tercinta, sekaligus dia adalah tulang punggung keluarga. Belum ada satu pun di antara kami yang menikah. Kakak saya waktu itu, cicit saya bekerja di Semarang, saya belum sekolah teologi, adik saya masih kecil-kecil. Dan bersyukur hari ini 3 dari 4 saudara semua jadi hamba Tuhan. Ya. Tidak mudah Bapak Ibu, kita mudah mengatakan jadilah kehendak-Mu. Tapi bagaimana ketika kehendak Tuhan itu berbeda dengan kehendak kita? Apakah kita tetap memilih jalan ketaatan? Mari kita meneladani Tuhan. Tuhan, sekalipun berat, sekalipun sulit hidup ini, tetapi aku tetap memilih jalan ketaatan. Dunia berkata, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tetapi di dalam kekristenan, di mana ada ketaatan, di situ ada jalan. Karena jalan penderitaan adalah jalan ketaatan kepada kehendak Allah. Untuk taat kehendak Tuhan, itu tidak mudah. Tetapi untuk ikut arus dunia, kita tidak perlu membayar harga. Untuk taat kepada Tuhan, untuk taat kepada firman Tuhan, kita harus membayar harga. Anak remaja waktu dia taat kepada firman Tuhan, tidak ikut-ikutan, lu sok suci lu. Ya, itu bukan harga yang harus kita bayar. Saya masuk sekolah dulu bukan sekolah negeri. Bukan sekolah swasta, saya sekolah negeri. Dan Bapak tentu tahu kalau sekolah negeri di daerah Kristennya sedikit dan minoritas, enggak ada pelajaran agama. Ya, jadi kadang kami terpaksa ikut pelajaran agama yang lain. Kami suka diejek-ejek, pernah dimasukkan di WC. Ya. Mereka begitu, kami menderita secara mental. Tapi itulah harga kami tetap belajar taat. Bapak, mari kita meneladani Tuhan. Untuk taat kepada Tuhan ada harga yang harus dibayar. Untuk taat kepada Tuhan ada harga yang dibayar. Mari kita berani membayar harga. Yang kedua, yang terakhir. Mengapa Tuhan Yesus memilih jalan penderitaan? Karena jalan penderitaan adalah jalan menuju kemuliaan. Itu jelas sekali dipaparkan, dijelaskan oleh Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai yang ke-11. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konteks Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 ini memang harapan Paulus untuk kesatuan jemaat Filipi. Paulus mendorong semangat jemaat Filipi supaya mereka menanggapi ajaran Tuhan Yesus untuk tidak mementingkan diri sendiri. Tujuannya adalah supaya mereka dapat menikmati kesatuan di dalam jemaat. Menurut Paulus, kesatuan jemaat tidak dapat terwujud jikalau jemaat tidak secara konsisten terus-menerus mengusahakan kerendahan hati. Dan Paulus kemudian mengambil contoh kehidupan Tuhan Yesus sebagai teladan yang patut ditiru di dalam merendahkan diri atau kerendahan hati itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sementara kita membaca Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai 11. Mari kita sama-sama cermati alur yang semakin menurun. Saya buatkan alurnya. Dikatakan Kristus Yesus yang di dalam rupa Allah, bahkan sama dengan Allah karena Dia adalah Allah, tidak mempertahankan haknya, kesetaraannya dengan Allah sebagai hal yang harus dipertahankan, turun. Bahkan Dia mengosongkan dirinya, menganggap dirinya tidak ada apa-apanya, mengosongkan diri. Bukan hanya itu, terus turun. Dia mengambil rupa seorang hamba. Bayangkan Dia yang adalah Allah, Dia yang adalah Tuhan, Dia adalah Raja di atas segala raja itu, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dan kalau kita lihat di dalam Yohanes 13, Yesus mencuci kaki para murid, kaki yang kotor. Di dalam The Last Supper, perjamuan malam terakhir itu, enggak ada seorang pun yang mau mencuci kaki sahabat-sahabatnya. Karena sebelumnya mereka bertengkar tentang siapa yang terbesar, siapa yang terhebat, siapa nanti yang boleh duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan di dalam kemuliaan. Sehingga Yesus kemudian mencuci kaki murid-muridnya. Padahal mencuci kaki itu adalah pekerjaan seorang hamba terhadap Tuhannya. Pekerjaan seorang murid terhadap gurunya. Tetapi guru ini mau merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Dia mengambil baskom, dia mengambil itu lap kaki, air, dan kemudian mencuci satu persatu kaki muridnya yang kotor itu. Turun, Dia mengambil rupa seorang hamba, bahkan menjadi sama dengan manusia. Artinya kita tidak bisa berkata, Tuhan, Engkau tidak mengerti penderitaanku sebagai manusia. Tuhan sangat mengerti, karena Dia mengambil rupa seperti manusia, sama seperti kita. Bahkan Dia merendahkan dirinya, taat sampai mati. Kalau hanya sampai di sini kita masih masuk akal, memang semua orang akan mati. Tetapi Alkitab mengatakan, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu adalah hukuman untuk penjahat. Sehingga kita tidak heran jika Yesus disalibkan bersama penjahat. Seolah Yesus mau disamakan dengan penjahat di sebelah kanan dan kirinya. Jalan untuk naik ke atas adalah turun ke bawah. Paradok di dalam kekristenan. Christianity paradox. Barang siapa yang menjadi terbesar, ingin menjadi the best, number one, menjadi pemimpin, hendaklah dia menjadi pelayan. Jalan untuk naik ke atas adalah turun ke bawah. Ini kalau polanya kita buat dalam bentuk panah. Tapi kalau kita bentuk dalam bentuk gambar seperti ini, kira-kira Bapak Ibu. Yesus yang dalam rupa Allah itu turun, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama seperti manusia, turun, merendahkan diri, turun lagi, taat sampai mati, bahkan mati di salib itu udah paling turun, paling rendah, karena Dia matinya pun mati tidak wajar, diperlakukan tidak wajar. Kalau matinya mati seperti biasa, mati tua, ya itu wajar. Ini mati di salib di dalam usia yang masih relatif sangat muda, 33 atau 33 setengah tahun. Mati bukan dengan cara yang, mati dengan cara yang terkutuk, yang terhina. Sampai turun. Tapi kemudian kalau kita perhatikan ayat berikutnya. Allah meninggikan Dia. Allah mengaruniakan nama di atas segala nama. Semua lutut akan bertelut menyembah Dia. Semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Kenapa Yesus memilih jalan penderitaan? Jalan penderitaan adalah jalan menuju kemuliaan. Jalan untuk naik ke atas adalah turun ke bawah. Dunia mengajarkan hal yang berbeda. Jalan untuk naik ke atas, injek yang di bawah. Jalan untuk naik ke atas, pukul yang di bawah. Jangan untuk naik ke atas, jangan beri kesempatan yang di bawah. Mungkin Bapak Ibu pernah menemani anak atau cucu ke time zone atau Panwet dan sebagainya. Ada satu permainan di situ, ada permainan itu intinya kalau ada kepalanya menongol dipukul, ada kesempatan nongol dipukul. Ya, itu ada kepala, kadang ada binatang. Itulah konsep yang diajarkan oleh dunia. Jalan naik ke atas itu pukul yang di bawah. Hantam yang di bawah. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan sungguh-sungguh berbeda, bertolak belakang dengan dunia ini. Jalan untuk naik ke atas adalah turun ke bawah. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, melalui jalan salib, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa jalan untuk naik ke atas adalah turun ke bawah. Melalui jalan salib, Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa jalan penderitaan adalah jalan menuju kemuliaan atau kebahagiaan yang kekal. Melalui jalan salib, Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa tidak ada kemuliaan, tidak akan ada mahkota tanpa salib atau penderitaan. Orang dunia berkata, no pain, no gain. Tetapi Alkitab mengajarkan, no cross, no crown. Mengapa Tuhan Yesus memilih jalan penderitaan? Karena jalan penderitaan adalah jalan menuju kemuliaan. Tidak akan ada yang memakai mahkota di surga. Kita tidak akan pernah memakai mahkota di surga jika Kristus tidak memikul salib, tidak menderita di bumi ini. Oleh karena itu, mari kita mengingat perkataan Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan. Dia pernah berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Jika guru dan Tuhan kita, Yesus Kristus yang adalah guru dan Tuhan kita yang kita layani saja harus mengalami penderitaan, maka sebagai murid atau hambanya, kita pun harus siap membayar harga sebagai konsekuensi kita menjadi murid atau pengikut Kristus. Mari kita belajar setia, tidak ingkar penderitaan apapun yang kita alami. Apapun resikonya. Sebab penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini, kata Paulus, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan kita nikmati saat kita pulang ke rumah Bapa. Jalan penderitaan adalah jalan ketaatan kepada kehendak Allah. Jalan penderitaan adalah jalan menuju kemuliaan. Untuk mengakhiri khotbah ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu menonton sebuah klip true story di suku Assam di India, walaupun ilustrasinya seperti suku Indian, itu hanya ilustrasi. Mari kita lihat klip berikut ini. Kurang lebih 150 tahun yang lalu, terjadi sebuah kebangunan rohani di kota Wales di Inggris. Kebangunan ini melahirkan banyak misionaris yang rindu mengabarkan Injil ke negara-negara lain. Banyak dari mereka pergi ke India Utara untuk mengabarkan Injil. Di sana ada sebuah suku, suku Assam. Boleh dikatakan suku yang masih sangat barbar. Suku ini terkenal dengan kebiasaannya untuk memburu kepala manusia, kemudian menggantungkannya di tembok rumah mereka untuk membuktikan kekuasaan mereka. Pada saat itu, ada beberapa misionaris yang datang. Sudah pasti kedatangan misionaris ini tidak diterima dengan baik oleh penduduk dari suku ini. Namun para misionaris ini mengetahui dengan jelas panggilan mereka dan terus menyebarkan apa yang menjadi dasar dari iman mereka. Mereka pun akhirnya berhasil menjangkau sebuah keluarga di sana. Sebuah keluarga dengan istri dan kedua anaknya. Keluarga ini begitu antusias akan Injil yang mereka dengar dan mulai mengajak keluarga-keluarga yang lain untuk ikut percaya kepada Yesus. Kepala suku akhirnya pun mendengar tentang hal ini. Dan terus terang, kepala suku ini tidak begitu senang dengan hal ini. Kemudian dia mengumpulkan seluruh warga dan menangkap, serta membawa keluarga ini ke hadapan seluruh warga. Di depan banyak orang, mereka dipaksa untuk menyangkal Yesus, atau sesuatu yang buruk akan terjadi. Kami akan membunuh kedua anakmu, kata kepala suku ini. Orang ini begitu mengasihi anaknya. Dia melihat anaknya. Dia begitu sayang kepada anaknya. Namun dia tahu bahwa dia tidak mungkin menyangkal Yesus. Kemudian dia mengatakan salah satu kalimat dari sebuah lagu yang sudah sangat kita kenal. I have decided to follow Jesus. Mengikuti Yesus keputusanku. No turning back, no turning back. Ku tak ingkar. Dan seketika itu pula, kedua anak panah terlepas dari busurnya dan langsung menewaskan kedua anak yang sangat dikasihinya itu. Satu kesempatan lagi. Sangkal Yesus, atau sekarang giliran istrimu yang akan ini. Orang ini melihat kedua anaknya yang tergeletak. Kemudian ia melihat istrinya, pasangan hidup yang sangat dikasihinya. Namun orang ini mengetahui bahwa ia tidak bisa menyangkal Yesus. Maka ia pun mengatakan kalimat kedua dari lagu yang sudah kita kenal ini. Do not go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Walau sendiri, ku tetap ikut. Walau sendiri, ku tetap ikut. Ku tak ingkar. Dan seketika itu pula, sebuah anak panah langsung menusuk dan menewaskan istrinya. Still I will fall. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning. Dan saat ini, dengan dua anaknya dan istrinya yang tergeletak di tanah, mati di depan kedua matanya sendiri, kepala dari suku ini datang kembali dan berkata, aku akan memberikan kesempatan terakhir kepadamu, atau sekarang giliran nyawamu. Orang ini sadar bahwa saat ini dia tidak lagi memiliki apapun di dunia ini. Ia pun mengatakan sebuah kalimat, kalimat terakhir dari lagu ini. The cross before me, the world behind me. Salib di depan, dunia di belakang. No turning back, no turning back. Dengan marah, kepala suku ini kemudian membunuh orang ini. The cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, no turning. Orang ini dan kedua anaknya dan istrinya tergeletak tewas di sana. Kepala suku ini pun berdiri, terdiam, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya barusan. Siapa sebenarnya Tuhan yang mereka percaya, sampai ada orang yang mau mengorbankan anaknya istrinya bahkan mengorbankan nyawanya sendiri. Tuhan yang dipercayainya pastilah Tuhan yang nyata. Yesus yang orang ini sampai rela berkorban untuk nyawanya, pasti adalah Tuhan yang sungguh nyata, sungguh ada. Dan dari seorang yang bernama Dr. Job, lewat bukunya Why God Why, dikatakan bahwa kepala suku ini akhirnya pun menerima Yesus. Dan dalam beberapa waktu seluruh penduduk dari suku ini menerima Yesus sebagai Tuhan mereka. Mulai dari seorang yang rela dan sungguh menyatakan imannya, walaupun harus dihadapkan dengan kenyataan yang begitu menyedihkan, pilihan yang begitu sulit, hingga mengorbankan nyawanya sendiri. Namun dengan berani mengatakan, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Jalan penderitaan adalah jalan ketaatan kepada kehendak Allah. Jalan penderitaan adalah jalan menuju kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu ini bait pertama saja. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Biarlah kita punya komitmen di hadapan Tuhan di Jumat Agung ini. Tuhan, aku tahu bahwa jalan penderitaan adalah jalan menuju kemuliaan. Aku mau mengikut Engkau. Ikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar kiranya. Kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh penghayatan. Di hadapan Tuhan, kita nyatakan komitmen kita di dalam mengiring Tuhan. Apapun kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit yang kita alami, tidak akan dapat mengalihkan kasih Tuhan daripada kita atau kasih kita kepada Tuhan. Nyatakan komitmen, tekad Bapak Ibu sekalian untuk tetap setia, sekalipun harus membayar harga dalam mengikut Tuhan. Karena kita tahu bahwa jalan penderitaan itu adalah jalan ketaatan kepada kehendak Allah. Jalan penderitaan adalah jalan menuju kemuliaan. Ambil komitmen, Tuhan, saya mau ikut Engkau. Saya mau ikut Engkau sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya menderita dalam dunia, saya mau tetap ikut Engkau sampai selama-lamanya. Karena saya tahu penderitaan yang aku alami di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan kekal, kebahagiaan kekal ketika aku berjumpa dengan Tuhan. Aku tahu bahwa seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya. Mari kita ambil waktu doa teduh, kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali tergoda mengambil jalan pintas. Kami ingin mahkota tetapi tidak mau menerima salib. Pagi hari ini kami diingatkan bahwa jalan penderitaan adalah jalan ketaatan kepada kehendak-Mu. Untuk taat kepada kehendak-Mu kami harus membayar harga, karena kami harus hidup berbeda dengan dunia ini. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau juga mengingatkan kami bahwa jalan penderitaan adalah jalan kemuliaan. Jalan untuk ke atas adalah turun ke bawah. Oleh karena itu biarlah kami meneladani Engkau. Jikalau kami ingin menjadi yang terbesar, ingin menjadi yang number one, ingin menjadi yang terkemuka, biarlah kami belajar ambil bagian, kami belajar melayani orang lain. Dan kami, Engkau dengar komitmen setiap kami Tuhan. Sekalipun kami harus menderita, sekalipun hidup kami mungkin susah selama di dunia ini, tapi kami mau ikut Engkau selama-lamanya. Kami tidak mau ingkar Tuhan, karena penderitaan yang kami alami di dunia ini tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kemuliaan kekal, kebahagiaan kekal bersama dengan Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat Jumat Agung, silahkan duduk, Tuhan memberkati.